awak mula sukato. Apa maneh tenggo ninja nek raku go FU marai awak ngelu dadi meremet lolo untuk aku wes mesti atimu jebule mede sifatmu di modali ninja FU kue wes iso jak metu neng omah baca kudungan ning jopo koyo bajingan. Yo mesti